Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai kaidah idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kaidah ini sangat masyhur di kalangan ahlul ilm dan juga di kalangan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Bahwasannya di sana ada lafaz-lafaz yang apabila berkumpul maka memberikan makna yang berbeda-beda, dan apabila terpisah maka maknanya saling melengkapi atau saling masuk pada makna yang lainnya. Nah, seperti kemarin al-iman wal-islam itu apabila berkumpul dalam sebuah tempat atau berkumpul pada satu tempat seperti dalam satu hadis disebutkan di situ iman dan islam, maka iman itu memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan batin, kemudian islam itu juga memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan yang zahir. Itu apabila idza istama'a iftaraqa. Kemudian idza iftaraqa ijtama'a. Apabila lafaz iman dan Islam itu apabila dipisahkan disebutkan sendiri-sendiri, Islam disebutkan pada tempat yang lain, kemudian iman disebutkan pada tempat yang lain, maka Islam maknanya adalah iman, iman maknanya adalah Islam. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, fahunaka farqun baina tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah itu lanjutannya kemarin, fahunaka farqun baina tauhidur rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah. Di sana ada perbedaan antara tauhid ar-rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah dan tauhid uluhiyyah. Wa ma dumna qad 'arafna ma'na tauhid ar-rububiyyah, dan nam selama kita sudah mengetahui selama kita masih mengetahui makna daripada tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah dan tauhid al-uluhiyyah, na'ti ila halatil musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kata beliau. Nah, setelah kita mengetahui makna daripada tauhid ar-rububiyyah dan juga mengetahui tauhid al-uluhiyyah, kita sekarang akan mendatangkan bagaimana keadaan orang musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah, yang Rasulullah SAW diutus pada mereka. Fa innahum kanu muqirrina bin naw'il awal. Dahulu mereka kufar Quraisy, mereka meyakini, mereka mengikrarkan dengan jenis tauhid yang pertama. Apa itu? Tauhid ar-rububiyyah. Barakallahu fikum, alladhi huwa tauhid ar-rububiyyah, kata beliau. Yang mana tauhid yang pertama, jenis yang pertama yang diakui, diyakini, diikrarkan oleh orang kufar Quraisy adalah tauhid rububiyyah. Tapi apa kata beliau? Walam yudkhilhum fil Islam. Nah, untuk bila ya. Adapun pengikraran mereka terhadap tauhid ar-rububiyyah itu belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. 6. Bariktabarahum Rasulullah SAW kuffaran musyrikin. Akan tetapi pengikraran mereka dengan tauhid ar-rububiyyah itu masih apa? Bahkan Nabi kita Muhammad masih menganggap mereka itu kuffar musyrikin. Bayangkan itu. Wa qatalahum, dan Rasulullah memerangi mereka. Bayangkan. Kenapa? Karena tidak cukup. Tauhid rububiyah itu tidak cukup. Kaidahnya sudah kita sebutkan, apa kaidahnya? Tauhidur rububiyah mustalzimun lil uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu harus. Yang namanya tauhid rububiyah itu harus juga apa? Datang dan meyakini na'am atau mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Harus itu. Tapi kalau sudah mengikrarkan tauhid uluhiyah, maka terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Naam, seperti itu. Kata beliau di sini, naam, wa qatalahum wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah. Rasulullah SAW merangi mereka. Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam merangi mereka, wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah, dalam keadaan mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Fahum aqarru bi tauhid ar-rububiyah. Maka sungguhnya mereka mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah, wa zahadu tauhid al-uluhiyah, tapi mereka menentang, menolak, membantah menjauhkan tauhid al-uluhiyah ini. Lamma talaba minhum, nah ketika Rasulullah minta pada mereka an yufridullaha bil ibadah. Nah, ketika Rasulullah minta pada mereka agar mereka mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadahan, wa yatruku ibadatan asnam, dan agar mereka meninggalkan peribadahan-peribadahan asnam, itu berhala-berhala. Qalu, apa yang mereka katakan? Qalu, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu paham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya marah. Buktinya mereka marah ketika disuruh menjadikan sesembahan Tuhannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu yang kita sembah itu menjadi satu ilah? Inna hadza la syai'un 'ujab. Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan. Perkara yang aneh katanya. Na'udzubillah ya. Jadi dakwah al-haq dianggap aneh. Dakwah tauhid dianggap aneh. Dakwahnya Rasulullah menyeru kepada tauhid, tauhidul uluhiyah dianggap dakwah yang aneh. Ini perkara yang aneh, perkara yang mengherankan. Bagaimana Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak jadi satu sembahan, jadi satu ilah? Nah, jadi jangan merasa apa? Merasa terkucilkan atau merasa tersindirkan, merasa na'am terbelakang. Jangan. Tapi yang namanya al-haq itu senantiasa mansurun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kainan makan, siapapun orangnya. Wa mumtahanun, dan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am dimanapun dia berada. Nah, seperti itu. Karena ahlul haq, ahlul tauhid itu senantiasa berada di barisan yang paling aneh, paling asing dalam artian di hadapan manusia awam ya. Nah, mereka menganggap dakwah tauhid dakwah yang asing. Ini syirik, ini enggak boleh, ini, seperti itu, bid'ah, semisalnya. Itu dakwatul haq, dakwatul tauhid seperti itu. Dan jangan merasa apa? Merasa kita ini terendahkan, jangan. La yadurruhum man khadalahum, wa la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan ahlu sunnah orang yang mencaci maki ahlu sunnah. Tidak membahayakan ahlu sunnah orang yang menyelisih ahlu sunnah. Nah, Rasulullah SAW telah menjamin dan bersabda, badal islamu ghariban. Wasaya'udhu ghariban kama bada'a fatubadil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Fatubadil ghuraba, namun beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Barakallahu fikum, asing di atas al-haq, asing di atas kebenaran, asing di atas tauhid, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah asing di hadapannya. Walaupun di hadapan manusia asing, tapi itu bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tidak asing, bahkan itu al-jamaah. Al-jamaatu mawafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau itu sendirian. Barakallahu fikum, terus dakwakan tauhid, terus dakwakan al-haq, terus dakwakan Al-Qur'an was-sunnah fi fahmi salafil ummah. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi rintangan, halangan, na'am cacian makian, pengusiran dan semisalnya, itu semuanya perlu kesabaran, yang mana kesabaran itu na'am semakin diusahakan, semakin Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa meraih kesabaran tersebut. Karena dengan kesabaran dan juga keyakinan, dua kunci ini, seseorang akan mendapatkan gelar keimaman dalam agama. Seorang pemimpin dalam agama, dia bisa memimpin, bisa mengajarkan, bisa memberikan arahan, bimbingan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, ketika dia na'am senantiasa bersabar dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bi sababi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Ketika na'am beliau memberikan catatan kepada ayat tersebut, apa tadi lafadznya, dan kami telah jadikan pemimpin-pemimpin na'am a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka mendapat petunjuk dengan perintah kami, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi tadi dengan sabar dan yakin, kata Syekhul Islam, tunalu imamatu fiddin, seseorang itu akan bisa meraih, akan bisa meraih keimaman dalam agama, memimpin rakyat dengan benar, memimpin na'am masyarakat dengan benar, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada Al-Qur'an was-sunnah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kepada beliau, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, li'annahu qala lahum, dikarenakan hal ini diucapkan kepada mereka. Hal ini Rasulullah ucapkan kepada mereka agar mereka mengesakan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadahan. Qalu qulu, Kata Rasulullah, "Qulu la ilaha illallah." Perhatikan ini, dakwahnya Rasulullah mengajak kaumnya, nah, agar apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat at-tauhid. Naam. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah. Wa wa annahu la yu'bad illa wahdah la syarikalah. Bahwasanya maknanya bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala disembah kecuali hanya nam semata-mata dia saja la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa hum lahum asnam. Padahal mereka memiliki apa? Padahal mereka memiliki berhala-berhala. Wa lahum ma'budatun kathiratun. Dan mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. La yuriduna tarkaha. Yang mereka tidak menginginkan untuk meninggalkannya. Wal iktisara ala ibadatillah. Dan mereka tidak ingin mencukupkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak ingin. Mereka tidak cukup. Jadi mereka beribadah kepada Allah juga harus menyembah yang lainnya. Itu jadi permasalahan. Jadi mereka tidak cukup ya kalau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata itu tidak cukup. Tidak cukup. Aku kadang menyembah Allah, kadang menyembah yang lainnya. Itu keliru. Itu batil. Cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Naam. Wa hadza la yardi wa hadza la yardihim. Yang seperti ini enggak bikin ridho. Mereka enggak ridho, enggak diridhoi. Nah, perbuatan mereka ini. Walidzalika ankaru, oleh karena ini mereka mengingkari. Wa qalu, akhirnya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah kita yang banyak menjadi satu ilah? Enggak ridho mereka. Pengennya apa? Pengennya biarkan ilah-ilah yang ada itu biar. Aku menyembah ilah-ilah itu juga menyembah Allah Ta'ala. Digabung gitu, Pak. Pengennya digabung. Jadi beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Enggak dibenarkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala hafizallahu Ta'ala Syekh Shalal Fauzan talaba minna na'am an na'budallaha wahdahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta dari kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wa natruku ibadatal Lat wal Uzza wa Manat, dan agar kita meninggalkan enam peribadahan menyembah Lat wal Uzza wal Manat. Enam ini ucapan-ucapan mereka ya. Kata mereka mengingkari. Mereka itu mengingkari terhadap ajakan Rasulullah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilallah niscaya kalian akan beruntung. Mereka malah membangkang, mengingkari, membantah seraya Naam seraya berkata apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah katanya? Talaba minna an na'budallaha wahdah. Muhammad itu meminta kepada kita agar kita beribadah kepada Allah semata. Wa natruku ibadatal Lat, dan akhirnya kita meninggalkan beribadah Lat wal Uzza wa Mana wa Hubal. Naam, Hubal termasuk berhala, nama berhala mereka ya. Adapun Lat wal Uzza wa Mana sudah kita ceritakan, sudah kita jumpai kisahnya di kitab apa? Qawaidul Arba. Nah, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkannya. Yang menghancurkan Lat adalah siapa? Naam, Abu Sufyan ya. Naam, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian satunya lagi Al-Mughirah bin Syu'bah. Naam, Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian naam, dua orang ini, dua orang sahabat diutus untuk menghancurkan apa? Lat ini. Naam. Untuk menghancurkan Lat. Kemudian Uzza siapa yang menghancurkan? Mengutus lagi Khalid bin Walid. Khalid ibn al-Walid diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Mana Rasulullah mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Mana ini. Dan Khalid bin Walid waktu itu ketika menghancurkan dijumpai di situ jinniyah, jin perempuan. Bayangkan jin perempuan yang dahulu ada di dalam pohon itu. Karena orang-orang mendekat kemudian mengibadahi pohon itu, akhirnya ada yang bicara dari dalam pohon itu. Wah, orang-orang mengira pohonnya itu yang bicara. Akhirnya dikeramatkan gitu ya, dikeramatkan, disembah, dikelilingi, diibadahi, padahal yang bicara itu jinniyah, jin perempuan situ. Dikisahkan kisahnya itu kan, kemudian dibunuh, dipenggal sekalian, dibunuh jin perempuannya itu, dihancurkan. Nah, dengan utusan apa? Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan apa? Uzza ini. Naam. Wa Manat yang menghancurkan siapa? Naam, sahabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Lat tadi yang menghancurkan siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Naam Abu Sufyan itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, wa ghairuha min al-asnam hadha syai'un la yu'qal 'indahum. Nah, ketika diperintahkan untuk meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan Lat, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, wa Hubal dan yang selainnya, apa kata mereka? Ini perkara yang tidak masuk akal. menurut mereka. Nah, kenapa demikian? Karena mereka taklid, pemahaman mereka terbatas dengan taklid. Akhirnya mereka mengatakan apa? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, katanya. Kami enggak pernah mendengar seperti ini, dakwah seperti ini pada mana, pada agama yang terakhir, enggak pernah. Nah, agama-agama bapak-bapak kita yang dulu enggak pernah. Nah, seperti itu katanya. Nah, jadi mereka itu menganggap itu ajaran-ajarannya asing itu, ajaran Rasulullah itu, bayangkan itu. Ini sejak zaman Rasulullah sudah dibilang asing, bahkan Rasulullah terkadang dibilang kahin, dukun, terkadang dibilang apa? Sahir, tukang sihir, terkadang dibilang majnun, gila, na'udzubillah ya. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi aja enggak selamat dari cacian makian, apalagi kita gitu ya. Kita orang yang jauh daripada zaman kenabian, jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tapi tentunya apa? Sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya ahlul haq itu pasti akan apa? Diuji dan pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena yang namanya apa? Yang namanya musuh itu bahkan Allah taala jadikan pada setiap nabi. Naam. Seorang musuh yang apa? Yang menerangi nabi tersebut. Bahkan ada yang bunuh para nabi. Nah, dari kalangan orang Yahud, mereka gemar. Orang Yahud gemar kalau nama salah membunuh para nabi-nabi mereka. Nah, untuk bila ya. Seperti itu. Nah. Kata beliau di sini, nah, maksudnya adalah milah abaihim. Itu agama bapak-bapak mereka. Kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka katanya. Nenek-nenek moyang mereka itu yang jadikan papakan agama. Fahada ihtijajun bima alaihi aba'uhuma ini. Inilah pendalilan hujjah, ya, menjadikan argumentasi hujjah tapi dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka. Jadi hujjahnya bukan qala Allah, qala Rasul, bukan. Tapi apa hujjahnya? Hujjahnya cuma taklid. Kata bapakku enggak seperti itu, kata nenekku, kata kakekku, kata nenek moyang dulu enggak seperti itu. Nah, itu. Nah, al-hujjah al-mal'unah, hujjah yang dilaknat sudah. Al-matrukah yang tinggalkan, allati ihtajjat biha al-umam min qabl. Yang mana hujah ini dijadikan umat-umat sebelumnya berhujah dengannya. Idza du'u ila ibadatillah, ketika mereka diseru beribadah kepada Allah taala, mereka mengatakan seperti ini. Enggak pernah kita mendengar ini pada nenek moyang kita. Agama ini enggak pernah. Enggak pernah kita mendengar agama seperti ini. Nah, bahkan nenek moyang kita dulu, bahkan para pendahulu-pendahulu kita dulu dari kalangan bapak-bapak kita, katanya, kakek-kakek kita, nenek moyang kita, mereka apa? Beribadah kepada berhala. Jadi kita ngikuti mereka. Inilah kebatilan mereka. Nah, mengikuti apa? Mengikuti ahlul batil. Nah, dengan cara taklid seperti ini. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, patokan mereka adalah dalil dari Al-Quran dan dari as-sunnah bifahmi salafil ummah. Itu patokannya. Bukan arak, bukan pemikiran-pemikiran semata, bukan pula ahwa nafsu. Bukan. Nah, semana atau di mana atau yang mana datang dari Al-Quran sunnah, kita ikuti. Yang ditinggalkan, dilarang dari Al-Quran Sunnah, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, kata beliau, hatta Fir'aun yaqul, bahkan Fir'aun pun juga mengatakan. Kalau cuma seperti itu, Fir'aun juga mengatakan. Fama banul qurun ula. Kemudian apa? Tenang. Ya. Apa keadaan 6 generasi-generasi yang pertama dulu, kalau enggak dianggap itu maksudnya itu. Nah, kita ini sudah orang-orang belakangan, yang generasi-generasi awal dulu aja yang dahulu-dahulu aja mereka menyembah berhala. Nah, gitu, seperti itu. Fahum lamma fahimu makna la ilallah, mereka ketika memahami makna la ilallah, istaghrabu hadha. Perhatikan ini. Nah, mereka menganggap ini adalah perkara yang asing. Dakwah yang asing. Dakwah yang tidak umum manusia. Tidak dakwahkan manusia. Biarkan mereka beribadah sesuka mereka, katanya ya. Biarkan mereka beribadah sesuka mereka. Yang mau nyembah berhala silahkan. Yang mau nyembah bulan silahkan. Yang nyembah bintang silahkan. Itu adalah ajaran yang batil yang harus kita tinggalkan. Bahkan kita menyeru, mendakwahkan bahwasannya tauhidullah jalla wa ala, tauhidul ibadah, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh menyembah kepada berhala, tidak boleh menyembah kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, bahkan malaikat yang terdekat saja tidak diperbolehkan. Hingga nabi kita yang diutus tidak boleh disembah. Nah, mohon insyaallah ya, seperti itu. Kata beliau, wastankaruhu wa tawasaw bi rafdhihi. Ini kurang ajar ini ya. Ketika mereka memahami makna la ilaha illallah, mereka menganggap ajaran ini ajaran yang asing. Mereka mengingkari ajaran ini, mengingkari dakwah ini, dan mereka saling menasihati agar menolak ajaran ini. Na'udzubillah. Berkumpul, bersatu musyawarah untuk menolak kebenaran. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Wa fil ayatin ukhra, dan dalam ayat yang lain, yaqulu subhanahu wa ta'ala fihim, Allah subhanahu wa ta'ala berkata tentang keadaan mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Na'udzubillah. Sesungguhnya mereka dahulu orang kafir, Ketika diperintahkan, diucapkan untuk mereka untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, mereka mengingkari, mereka menolak, menentang, gak mau. Wa yakulun, dan bahkan malah mereka mengatakan A inna latariku alihatina li syairin majnun. Na'udzubillah ya, tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka didakwai untuk mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar, didakwai untuk ajaran dengan ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka enggan. Mereka lari, akhirnya mereka berpaling dan memilih agama-agama yang kufur atau memilih enam ajaran-ajaran yang batil. Seperti ini keadaannya. Orang-orang kufar waktu itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, sombong, enggan, bangkang, menolak, dan bahkan malah mengatakan apa? Apakah kita hendak meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini dikarenakan penyair yang gila? Na'udzubillah ya. Siapa yang mereka inginkan yang penyair gila ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mereka berani-berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita adalah asyrafun nas. Nah, untuk umat ini adalah Nabi kita, dan bahkan secara itlak, nah, dari kalangan makhluk ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pembawa kunci surga, yang membawa kunci surga, yang memiliki syafa'ah al-udna, nah, syafa'at yang paling besar, yang nanti orang ketika di padang mahsyar, siapa yang beri? Rasulullah. Nah, kemudian juga Rasulullah, dari Nabi kita Muhammad, nah, yang diampuni dosanya, yang akan datang dan yang telah lampau, dikatakan apa? Penyair gila. Na'udzubillah ya. Jadi mereka diperintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru malah mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairil majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila ini? Na'udzubillah. Jadi Rasulullah dibilang penyair, dibilang orang gila. Nah, sehingga apa? Kalau mau lihat bantahannya, bisa dilihat dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu bisa dilihat sana dengan terjemahannya. Berkaitan masalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad itu adalah penyair, orang gila, dan semisalnya. Atau dalam surat Al-Haqqah akhir-akhir itu. Nah, barakallahu fikum. Itu semuanya Allah Ta'ala bantah. Allah Ta'ala bantah dan Allah patahkan hujah-hujah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala patahkan syubhat-syubhat mereka. Bukan hujah ya. Syubhat-syubhat mereka Allah Ta'ala patahkan dalam Al-Quranul Karim. Wahada yubayyin makna la ilaha illallah tamaman. Dan ini, nah, menjelaskan makna la ilaha illallah secara sempurna. Wa yuwaddihu, dan menjelaskannya. Wa yaqta'ul jidal, dan bisa memutus, nah, apa, perselisihan atau perdebatan. Fa inna fihi raddan 'ala man ghalita fi makna la ilaha illallah. Karena di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang keliru dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan menganggap enteng, menganggap remeh ya. Jangan sampai menganggap enteng atau menganggap remeh bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya mudah, bukan. Dalam artian maknanya sembarangan, bukan. Maknanya harus sesuai dengan enam keadaannya. Dalam artian apa? Harus sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, seperti itu. Bukan sembarangan dalam maknakan. Kata beliau, fa ulama'ul kalam, ulama kalam, perhatikan, ulama kalam dari kalangan al-falasifah, ahlu kalam, pandai bicara tapi ngawur. Nah, bukan sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, ngawur bicaranya itu. Pandai bicara, pandai memutarbalikkan fakta, pandai menyembunyikan dalil, disembunyikan apa? Fa ulama'ul kalam fi nafi muqarratihim, maka ulama kalam, ulama filsafah ahlu kalam di dalam nah, tulisan-tulisan mereka atau pengakuan-pengakuan mereka wa aqidihim, dan akidah-akidah mereka, yaqulun, mereka mengatakan apa? La ilaha illallah maknaha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira ala al-ikhtira' illallah. Goblok ya ini. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena makna la ilaha dimaknakan dengan kalimat apa? Dengan tauhid rububiyah. Enggak cukup. Makna la ilaha illallah itu maknanya adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Mereka memaknakan apa? Perhatikan. Ahlul kalam, al-filsafah, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, pandai dalam berbicara tapi ngawur, tanpa dalil, apa yang mereka ucapkan? Katanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mampu mewujudkan enam semua perkara illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah ya akhi. Tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah, padahal yang dituntut itu tauhid uluhiyah. Kalau cuma seperti ini, semua orang bisa. Kalau cuma tauhid rububiyah, bahkan kufar Quraisy juga meyakini. Bahkan Fir'aun sendiri ya, nah, mengakui Rob, cuma karena sombongnya dan congkaknya dia, akhirnya dia mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai ilah. Pada asalnya dia mengakui, gitu loh. Nah, Hadza ma'na al-ilah indahum. Inilah makna ilah menurut mereka. Jadi ilah menurut mereka itu maknanya cuma tauhid rububiyah. Jadi tidak terima ini ya, tidak diterima. Nah, sedikit lagi kata beliau, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam namanya Abdul Abbas, kunyahnya Abdul Abbas, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kata beliau, wal hadik minhum man yaqul. Al hadik itu orang cendekiawannya, orang yang pandai. Ya, orang yang pintarnya mereka itu mengatakan, orang pintarnya mereka mengatakan al ilah wal qadir al ikhtira'. Jadi mana ilah itu adalah zat yang mampu untuk mewujudkan, mampu untuk menciptakan tauhid rububiyah. Nah, orang pintarnya mereka ada mengatakannya keliru sudah. Wa hadza ghalatun wa jahlun, ini adalah kekeliruan dan kebodohan, kabirun, kebodohan yang besar, bil lughah, dengan bahasa. Secara bahasa sudah keliru dia. Wa bisyara', secara syariat al mutahhar, syariat yang suci. Al-Quran As-Sunnah. It ma'nal ilah dikarenakan atau karena makna ilah adalah al-ma'budu alladhi ta'allahu al-qulub. Ta'allahu al-qulub. Jadi makna ilah itu adalah sesembahan. Zat yang sembah yang hati-hati itu bergantung kepadanya. Wa takhdu'lah, dan tunduk padanya. Wa tataqarrab ilaih, dan mendekatkan diri kepadanya. Dan mendekatkan hati itu kepadanya. Ini yang dimaknakan ilah. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sebutkan Syekhul Islam, bukan ilah itu adalah nah, tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah, itu rububiyah. Nah, fahum lam yafhamu makna ilah, mereka itu tidak paham makna ilah. Walidzalika, oleh karena itu yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah, wa yufsirun, mereka mengatakan kalimat la ilaha dan memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan semisalnya. Nah, paham ya? Siang dan malam bahkan kadang ya. Walahum aurat, dan mereka memiliki wirid-wirid, doa-doa yang menurut mereka itu sahih padahal dhaif, bahkan sebagian doa palsu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam 5000 kali, maka dia terhijab dari api neraka. Na'udzubillah. Iya, hati-hati seperti ini ya. Karena banyak mereka memalsukan hadis atau mereka mengambil hadis yang palsu untuk mengelabui manusia di dalam fadhailul amal. Di dalam keutamaan-keutamaan beramal, ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah fil yaumi wa lailah na'am 5000 marrah namanya dakhala al jannah. Seperti itu modelnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam 5000 kali, maka dia masuk surga. Bayangkan, ucapan tanpa didasari dengan amalan enggak ada manfaatnya. Nah, kata beliau di sini, walahum auratun fil lail wan nahar yuraddidunaha, mereka memiliki wirid-wirid doa-doa siang dan malam mereka ulang-ulang. Wa ma hadza, bersama dengan ini ya'budunal qubur wal atrihah, mereka masih menyembah kuburan, masih menyembah bangunan-bangunan. Wa istaghitsuna, dan mereka minta perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah. Falam yafhamu ma'na la ilaha illallah, berarti mereka itu bodoh, tidak paham makna la ilaha illallah. Wa annaha tatlub minhum tarkal ibadatil qubur, dan bahwasanya itu masih mereka diminta agar apa? Agar meninggalkan peribadahan kepada kubur-kuburan. Kuburan-kuburan, wal atriha, bangunan-bangunan. Nah, bangunan atas kuburan contohnya ya. Wa ibaratu ma siwallah minal asnam wal asyar lahjar, dan juga diminta, dituntut untuk meninggalkan yang peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, berupa berhala-berhala, pohon, batu. Fa idza qaluha lazimahum tarku hadhil umur wa illa tanaqadu. Perhatikan ya. Apabila mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini mengharuskan mereka meninggalkan semua perkara, meninggalkan semua peribadahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, tanaqadu, mereka berarti tanakut, bertentangan, ucapannya menyelisih hakikat kenyataannya. Ini enggak diterima. Tidak diterima seperti ini. Wal musyrikun al awwalun nam tawaqqafu. Sedangkan orang musyrikun zaman dahulu mereka tawaqqafu, berhenti. Walam yaquluha, enggak mengatakan. Orang musyrik zaman dulu itu kan musyrik, tapi enggak mengatakan seperti ini. Li'annahum idza qaluha, dikarenakan mereka ketika mau mengatakan la ilaha illallah, takut mereka. Kenapa takut? Lazimahum tarka ibadatil awsan ini. Karena nanti ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengharuskan bagi dia meninggalkan peribadahan berhala-berhala. Amma ha'ula'i faqaluha wa 'abadu ghairallah. Tapi mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin zaman sekarang ya, diantaranya ya. Mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan semisalnya. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, minta kepada kuburan, minta kepada kuburan mbah siapa, fulan, fulan, fulan. Setiap malam Jumat Kliwon, setiap malam apa gitu, mereka datang menyembelih ayam, menyembelih apa contohnya. Ini bukan hanya di kampung-kampung aja, bahkan sampai di kota-kota seperti itu. Kesyirikan. Nah, lebih parah berarti kan? Nah, sudah mengucapkan kalimat la ilallah tapi perbuatannya tidak seperti apa yang dituntut oleh makna la ilaha illallah. Fal awwalun ahdaku minhuma. Perhatikan ya, kalau dari sisi ini memang benar. Walaupun sama-sama kufarnya, sama-sama musyriknya, tapi dari sisi sini benar. Kata beliau, fal awwalun ahdaku minhum. Maka orang musyrikin zaman dahulu itu lebih pandai daripada musyrikin zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena orang musyrikin zaman dahulu kalau suruh ngomong enggak mau. Suruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharuskan mereka meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah. Itu. Bayangkan. Tapi kalau orang musyrikin zaman sekarang nah meninggalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu. Na'udzubillah ya. Wa li hadza yaqul syekh. Oleh karena ini Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la khaira fi rajulin, naam, tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki, naam, juhalul musyrikin, naam. Orang-orang bodohnya kaum musyrikin a'lamu minhu, lebih baik lebih tahu darinya bi makna la ilaha illallah. Naam, berarti orang kufar Quraisy, dalam orang kufar Quraisy orang musyrikin zaman dahulu lebih tahu makna la ilaha illallah daripada orang musyrikin zaman sekarang. Naam, na'udzubillah ya. Karena buktinya mereka ketika disuruh enggak mau ucapkan. Tapi kalau zaman sekarang ucapkan. Menyembah masih menyembah juga. Kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang jadi permasalahan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita termasuk orang-orang yang muwahhidin dan diwafatkan di atas tauhid yang mana itu termasuk salah satu kebahagiaan yang akan kita raih nanti di dunia, sekarang di dunia dan nanti di akhiratnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.